Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita sebutkan beberapa contoh yang ditulis oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala tentang ayat-ayat mutasyabih dan ayat-ayat yang muhkam. Ayat-ayat mutasyabihat dan al-muhkamat. Contoh yang lain adalah, kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa mithlu dhalika qawluhu ta'ala, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, maka potonglah tangan keduanya. Al-Ma'idah 38. Falam tadhkur al-ayah min aina tuqta' al-yad. Min aina tuqta'u al-yad. Maka ayat ini tidak menyebutkan dari mana tangan itu dipotong. Dari mana tangan itu dipotong. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa dia dipotong pada pergelangan tangan. Sunnah amaliyah menjelaskannya. Tindakan dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal tersebut. Apa yang belum jelas di dalam ayat. Kemudian juga ayat tidak menerangkan tangan yang mana yang dipotong bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita. Apakah tangan kanan ataukah tangan kiri? Dan sungguh telah datang pada qiraah, yaitu dengan bacaan faqta'u aymanahuma, maka potonglah tangan kanan keduanya. Dan ini qiraahnya Abdullah ibni Mas'ud, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan barang siapa yang senang untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana diturunkannya, maka bacalah dengan qiraah Ibnu Ummi Abd, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bisa dilihat dalam kitab Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Maka bacaan ini menafsirkan apa yang sifatnya mutlak. Dan tentunya kata Syekh, yang demikian ini membutuhkan kepada keluasan ilmu. Membutuhkan keluasan ilmu. Ayat terkadang dijelaskan oleh ayat yang lain, atau ayat terkadang dijelaskan oleh sunnah, hadis-hadis Nabi. Sebagaimana pula firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimus salah wa atuz zakah, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Maka tidak disebutkan di dalam ayat jumlah rakaat salat, bagaimana gerakan-gerakannya, jumlah salat tersebut, tidak diterangkan di dalam ayat. Dan kita tidak mendapatkan penjelasan rinci seputar sholat kecuali di dalam sunnah an-nabawiyah, di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu-waktu sholat disebutkan dalam beberapa ayat, seperti misalnya firman Allah tabaraka wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat sejak matahari tergelincir. Ini waktu salat zuhur, ketika matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail, sampai gelapnya malam, waktu salat maghrib. Wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula salat subuh. Quran al-fajr, Syekh Al-Fauzan menjelaskan dalam pembahasan-pembahasan yang lalu kenapa disebutkan dengan Quran al-fajr. Salat subuh itu dinamakan Quran al-fajr karena memang bacaan pada waktu salat subuh dipanjangkan dibandingkan salat-salat yang lainnya, lebih dipanjangkan. Inna Quran al-fajri kana mashhuda, sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Dan telah kita bahas hadis bahwa Allah memiliki para malaikat yang bertugas jaga siang, jaga malam, yang mereka bertemu dan berkumpul pada dua waktu salat, yaitu salat subuh dan salat asar. Para malaikat yang bertugas jaga di malam hari, mereka turun pada waktu asar dan naik pada waktu subuh. Demikian sebaliknya, yang bertugas di malam hari tidaklah naik ke atas langit kecuali yang bertugas di siang hari telah turun. Dan mereka bertemu, berjumpa, berkumpul di dua waktu salat tersebut. Termasuk salat subuh yang Allah katakan, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 17 sampai 18, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun. Maka bertasbihlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika sore dan ketika pagi. Dan bagi Allah subhanahu wa ta'ala segala pujian di langit dan di bumi. Wa asyiyan, dan bertasbihlah pula pada malam hari. Wa hina tuzhirun, dan pada waktu zuhur. Sebagaimana pula kata Syekh, kita tidak mendapati ukuran-ukuran zakat yang berhak ditunaikan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Apa saja jenis harta yang wajib dizakatkan, kapan pewajibannya, berapa nisabnya. Maka yang demikian ini serta hal-hal yang lainnya yang menjelaskannya adalah sunnah nabawiyah, sunnah an-nabawiyah. Maka ini harus benar-benar difahami dengan baik, harus dicerna dengan baik, harus dipelajari, harus difahami dengan baik, serta membiarkan perkara itu serahkan kepada orang-orang yang mereka dalam keilmuannya, yang mampu Allah berikan taufik mereka untuk menafsirkan kalamullah dan menyatukannya, menggabungkan satu dengan yang lainnya, satu ayat dengan ayat yang lainnya, atau mereka menggabungkan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik itu sunnah qauliyah maupun sunnah amaliyah dari bentuk perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita selesai dari penjelasan hadis yang ke-102. Kita beranjak pada hadis yang berikutnya. Dan memasuki bab yang baru, bab at-tahrid ala talabil ilmi wa kaifiyati talab. Bab motivasi agar menuntut ilmu dan bagaimana cara dalam menuntut ilmu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fi hadithin aw fihi hadithus sahihain fi fitnatil qabr annal munaama yaqulu ja'ana bil bayyinati wal huda فآمنا وأجبنا واتبعنا وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما من حديث أسماء بنت أبي بكر. Dalam hal ini ada hadis dalam As-Sahihain tentang fitnah di dalam kubur. Tentang fitnah kubur. Dan ini penggalan dari hadis yang agak panjang, di mana Al-Muna'am, seorang yang diberi nikmat kubur, dia berkata ketika ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, dia menyatakan ja'ana bil bayyinati wal huda, dia datang kepada kami membawa bayyinah, penjelasan dan hidayah, maksudnya Rasulullah. Fa amanna, maka kami beriman, wa ajabna, dan kami penuhi panggilannya, wattaba'na, dan kami mengikutinya. Wa annal mu'adzab, adapun seorang yang diazab di dalam kuburnya, yaqul, dia menyatakan sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Kata Syekh menjelaskan, hadzal haditsu fihi dhammut taqlidil a'ma. Hadis ini padanya terdapat penjelasan tentang celaan taklid buta. Taklid buta, seorang yang hanya ikut-ikutan saja. Orang yang taklid itu ikut-ikutan, sering kita bahasakan dengan istilah membebek membeo. Seperti burung beo, diucapkan apa dia ikut. Nah, meniru yang mentalkinnya. Atau dikatakan seorang yang membebek, mengikuti saja. Kemana dia digiring, ke sana dia ikut. Kalaupun harus digiring ke jurang, ia terpaksa terjun. Nah, maka seorang yang taklid buta, memang ini adalah golongannya orang-orang dungu. Golongannya orang-orang dungu, bodoh, yang rela untuk digiring kemana saja oleh yang menggiringnya. Wadhalika annal mu'adzaba huwal muqallid alladhi yaqul. Hal itu, kata Syekh, bahwa seorang yang diazab, dialah al-muqallid, orang yang kerjaannya taklid, ikut-ikutan. Dan ini sikap taklid dia benar-benar difahami dari ucapannya dan jawabannya. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, ya aku pun ikut-ikutan mengucapkannya. Tanpa pijakan yang kokoh, tanpa dasar ilmu dan basirah, kerjanya cuma ikut-ikutan saja. Tidak punya hujjah, tidak tegak di atas dalil. Maka ini yang sering kita ingatkan dan ini yang kita ajak kepada antum, yang kita serukan agar dalam beragama ini di atas basirah, di atas ilmu. Kalau disampaikan kepada antum sesuatu, tanya apa dalilnya. Sebagaimana para a'immah kita barakallahu fikum benar-benar melarang umat ini untuk bertaklid. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala menyatakan, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyatakan, "La tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Tsauri, walakin khudhu mimma akhadhu." Jangan kalian taklid kepadaku. Jangan ikut-ikutan. Wala tukallidu Malikan, jangan juga taklid kepada Malik wala Syafi'i, tidak pula kepada Syafi'i, wala Tsauri, jangan pula kepada Sufyan Ats-Tsauri. Walakin khudhu mimma akhadhu, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Kalau ucapan mereka dibangun di atas dalil Al-Kitab was Sunnah, ambil dan terima. Tapi kalau bertentangan, maka tidak kita terima. Kita mengambil pendapat a'imah yang lain, yang dibangun di atas dalil, yang sahih dan sharih. Dan mereka telah menyatakan taubat. Sebagaimana ucapan senada dari al-imamu Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dengan ucapan Abu Hanifah rahimahullah. Jika sebuah hadis telah sahih, maka itulah mazhabku. Dan tinggalkan ucapanku yang bertentangan dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Haram untuk bertaklid. Maka Syekh katakan barakallahu fikum, li'annahu la yu'minu bihi wa lam yata'allam kitab Allah wa sunnata rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena dia tidak beriman kepada Rasulullah dan tidak mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya. Wala hawala an yata'allama umura dinihi, dan tidak mau usaha, tidak berupaya untuk mempelajari urusan agama. Sudah memang dasar bodoh, ingin mempertahankan kebodohannya agar mendapatkan gelar juara bertahan dengan piala kebodohan. Nah, sebagaimana yang sudah sering kita ucapkan ucapan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, "Man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra' ka'sal jahli tula hayati." Barang siapa yang tidak merasakan lelahnya menuntut ilmu sebentar saja, maka rasakanlah piala kebodohan sepanjang hidupnya. Al-Imam Abu Hatim rahimahullahu taala menyatakan, "La yunalul ilmu bi rahatil jasad." Ilmu tidak akan diraih dengan badan yang santai-santai. Tidak mau capek, tidak mau lelah, tidak mau menghafal, tidak mau murajaah, tidak mau sedikit untuk mengernyitkan dahinya berusaha untuk memahami apa yang belum sanggup dia fahami. Usaha. Ikhwan fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Kenapa dia tidak berusaha? Li'annahu la yahtammu bih. Karena memang tidak punya perhatian. Mungkin dia tidak tahu apa keutamaan-keutamaan ilmu dan majlis ilmu serta keutamaan ahlul ilm. Wa innama akhadad din bit taqlid faqat, dia hanya mengambil agamanya dengan taklid saja. Senjata pamungkasnya adalah ilmu pokoknya. Nah ini. Pokoknya kata guru saya, pokoknya kata syekh saya, pokoknya kata kiai saya. Ini loh ada dalil, pokoknya dah. Ya ini berat kalau sudah pakai ilmu pokoknya. Wa hadha mimma yanbaghi an la yakuna. Dan ini termasuk perkara yang sepantasnya tidak boleh terjadi. Karena yang wajib atas seorang muslim adalah dia berusaha belajar urusan agamanya. Dan perkara akidah lebih khusus lagi, perkara akidah la yajuzu fiha taqlid mutlaqan. Secara mutlak, tidak boleh taqlid urusan akidah. Maka menjadi sebuah keharusan, kata Syekh, bagi seseorang untuk mempelajari akidahnya, baik itu secara mujmal ataupun secara rinci sebatas kemampuan, dan tidak taklid kepada siapapun. Inilah orang yang mendapatkan azab di dalam kubur. Dia menyatakan, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, aku pun mengucapkannya. Ba'da ma yujibu bila adri, setelah dia menjawab, aku tidak tahu. La adri, sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Saya tidak tahu. Aku cuma dengar orang mengucapkannya, aku pun ikut-ikutan. Subhanallah. Dia pernah lo mengucapkannya, tapi Allah tidak berikan taufik. Bahkan sebelum kalimat la adri pun ada kalimat ha ha, seperti menganga-menganga begitu. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan dalam syarah beliau terhadap hadis Jibril dalam kitab yang ringkas yang kecil Kutaib, beliau menggambarkan bahwa kalimat ini sesungguhnya menggambarkan tentang tatkala dia ditanya, maka ada sesuatu yang sebenarnya tergambar dalam benak fikirannya, namun dia tidak sanggup untuk mengeluarkan jawaban itu di saat ia dibutuhkan. Padahal ini ujian yang menentukan lulus dan tidaknya dia, yang akan menentukan kemana perjalanannya, menjadi ashabul yamin ataukah ashabul shimal. Ini ujian. Apa yang pernah dia tahu, yang tergambar dalam benak fikirannya jawabannya, namun tidak sanggup menghadirkannya di saat dibutuhkan, ini penyesalannya luar biasa. Penyesalannya luar biasa dibandingkan orang yang sama sekali tidak tahu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan, dia orang yang diazab menyatakan, aku hanya mendengar manusia mengucapkan sesuatu, lalu aku ikut-ikutan mengucapkannya setelah dia menyatakan, la adri, aku tidak tahu. Ketika dia ditanya tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya. Tiga perkara yang akan ditanyakan di dalam kubur, dan karena itulah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah menulis kitab Al-Usul Al-Thalatha atau Thalathatul Usul, dan di sini kitab itu dipelajari. Bersemangat antum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka taklid dalam urusan akidah la yajuz, harus dipelajari. Minimalnya, kata Syekh, minimalnya adalah engkau mempelajari al-mukhtasarat, yang ringkas-ringkas dalam perkara akidah, yang tercakup di dalamnya macam-macam tauhid, jenis-jenis syirik. Jadi mudah kalau ditanya, tauhid terbagi menjadi berapa macam? Apa jawabannya? Ada tiga. Apa itu? Ar-rububiyah, terus al-uluhiyah, terus asma wa sifat. Dan antum bisa membantah ketika dimunculkan syubhat di dalamnya, ketika ikhwanul muslimin menyatakan bahwa a'la darajat tauhid adalah tauhidul hakimiyah. Antum bisa membantah. Nah, Tidak sekedar bingung, menganga-nganga. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Naam, serta apa yang berkaitan dengan keduanya hingga dia bisa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas basirah. Demikian pula barakallahu fikum, dia mempelajari makna syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan ini sudah kita terangkan semuanya dengan rinci, detail, dalil-dalilnya. Sebagaimana pula hendaknya dia belajar tentang nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tahu namanya, tahu nasabnya. Dan sudah kita pelajari pula dalam sirah nabawiyah. Nah, di sini kita mempelajari dua materi sirah nabawiyah. Walhamdulillah. Tahu segala macam yang berkaitan dengan seluk-beluk Rasulullah. Naam, kapan beliau diutus. Anak-anak TK, subhanallah, mereka sudah tahu, anak-anak TA. Nasab Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Naam. Bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Terus sampai ketemu dengan Nabi Allah Ismail bin Ibrahim alaihi masalam. Nikmat ilmu itu. Nikmat. Tahu kapan Rasulullah alaihi salatu wassalam diutus. Nah, dan sudah kita pelajari kapan beliau diangkat menjadi nabi, kapan diangkat menjadi rasul. Beliau diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah apa? Dengan turunnya surah apa? Iqra. Diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Muddatsir. Nubbi'a bi Iqra wa ursila bi bil Muddatsir. Enak ilmu itu. Masya Allah. Naam. Wa aina bu'itsa, kapan, di mana beliau diutus? Rasulullah diutus di kota Makkah, kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Diangkat dalam menjadi nabi dalam umur 40 tahun. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Maka Syekh katakan menutup pembahasan ini, wa yambaghi kadzalika ma'rifatud din wa arkanul Islam al-khamsah. Tahu agama, tahu rukun Islam yang 5. Nah, dalam pembahasan syarah hadis Jibril, ini semua kita pelajari. Tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, hari kiamat, tanda-tandanya. Yang sekarang kita sedang mempelajari rukun Islam yang 5, yaitu al-iman bil yaumil akhir. Tapi selanjutnya kita beranjak pada hadis yang ke-104. Fadilatu at-tafaqquhi fid-din. Keutamaan tafaqquh fid-din, belajar agama. Wa fihima qala al-muallif rahimahullah wa fihima, dan pada keduanya, yakni Bukhari Muslim dalam as-sahihain, an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din. Dari Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan baginya, maka Allah akan faqihkan dia tentang urusan agamanya. Kata Syekh menjelaskan hadis ini, fi hadzal hadis al-warid fi sahihain, di dalam hadis ini yang datang di dalam as-sahihain dari hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, padanya terdapat anjuran untuk bertafaqquh fid-din. Untuk tafaqquh fid-din, mendalami, mempelajari agama. dan bahwasanya bagi manusia tidak boleh jahil tentang urusan agamanya. Bahkan menjadi sebuah kemestian baginya untuk mempelajari urusan agamanya. Untuk memahami urusan agamanya. Apa makna al-fiqih yang disebutkan di dalam hadis? Yufaqihu fid-din. Al-fiqhu maknahu al-fahmu. Fiqih itu maknanya adalah al-fahm, pemahaman. Wal muradu bihi huna fahmu umuri dinihi ala wajhin yatamakkanu fihi minal ityani bihi ala al-wajhi al-matlub wal-mashru'. Yang dimaksud adalah memahami urusan agamanya dalam bentuk yang memungkinkan bagi dia, yang dia memiliki kemampuan untuk mendatangkannya, ini untuk menyampaikannya dalam bentuk yang dituntut dan disyariatkan. Nah, dia punya pemahaman. Ketika ditanya urusan agamanya, ini, seperti ini, seperti ini, dalilnya ini. Tidak sekedar faham semata, tapi mampu mendatangkan hujahnya. Nah, la an jahlin wa taqlid, bukan bersumber dari kejahilan dan taklid. Wa innama an ilmin wa basirah, tapi bersumber dari ilmu. Kenapa sih antum kalau sholat begini? Naam, karena Rasulullah mengajarkan begini, begini, begini, hadisnya ini. Nah, tapi kalau orang sekedar taklid, kenapa kok begitu? Ya saya tidak ngerti apa-apa, ini kata Pak Yai, ini kata Ustadz. Nah, beda. Falfiqhu fid-din ma'nahu al-fahmu fid-din wa ma'rifatuhu. Maka fiqih dalam agama maknanya adalah faham dalam agama dan mengetahuinya. Faham dan mengetahui urusan agama. Dengan cara apa dan bagaimana caranya kita bisa memahaminya? Yang disebutkan dalam judulnya, bagaimana caranya agar kita bisa memahaminya? Wadzalika bita'allumihi, tentunya dengan belajar. Dengan belajar. Innamal ilmu bita'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Ilmu didapatkannya dengan belajar. Dan fiqih didapatkan dengan tafaqquh, berusaha memahami. Bukan dengan bim salabim. Apa artinya? Saya juga tidak tahu. Fabarakallahu fikum. Ini butuh proses. Butuh proses yang tidak sebentar. Butuh perjuangan yang tidak ringan. Butuh waktu, butuh biaya, butuh rihlah, butuh duduk di hadapan para masyayikh. Membutuhkan agar kita memeras keringat. Maka faman i'tana bidinihi wa ta'allamahu, siapa yang punya perhatian terhadap agamanya dan dia mempelajarinya, kana dzalika dalilan ala annallaha arada bihi khairan. Ini dalil, tanda alamat bahwa Allah menginginkan baginya kebaikan. Jadi ternyata Syekh di sini sedang memberikan isyarat, penggambaran kepada kita bahwa masalahnya itu lebih agak sedikit luas sebenarnya. Jangan kemudian antum membatasi bahwa apa yang termaktub di dalam hadis ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, berarti dia harus menduduki posisi sebagai seorang alim. Ternyata apa yang Syekh terangkan di sini, man i'tana bidinihi, siapa yang punya perhatian terhadap agama, wa ta'allamahu, dan belajar, yang penting mau belajar aja. Karena ini akan mengalami proses. Kepada pemahaman, kepada pengetahuan. Karena bagaimana mungkin dia akan sampai kepada titik yang Rasul sebutkan dalam hadis ini, yufaqihu fid din, kalau dia tidak mau belajar. Maka punya perhatian saja dan mau belajar. Na'am kana dhalika dalilan ala annallaha arada bihi khairan. Allah menginginkan baginya kebaikan. Wa man lam yata'allam wa lam yatafaqqah umura dinihi, namun siapa yang tidak belajar dan tidak mau memahami urusan agamanya. Kana dhalika dalilan ala annallaha arada bihi syarran. Maka itu dalil bahwa Allah menginginkan untuknya kejelekan. Iyadzan billah. Antum perhatikan mantukul hadis. Ya. Famantukul hadis. Maka apa yang tersebutkan dalam hadis ini secara lafad. Jadi di sana ada istilah mantuk. Ada istilah mafhum. Maka mantuk hadis ini. Ini lafadznya secara zahir, anna min alamatil khair huwa tafaqquhul insan fi dinihi, bahwa di antara tanda kebaikan adalah seseorang belajar agamanya. Naam, wa min alamatis syarr, dan di antara tanda keburukan, an yajhalal insanu umura dinihi, seseorang jahil tentang urusan agamanya. Dan ini mafhumnya, mafhumul hadis. Kalau tadi mantuknya bahwa siapa yang belajar agama dan faham, berarti Allah menginginkan kebaikan baginya. Dan siapa yang tidak faqih, secara mafhum, berarti Allah tidak menginginkan bagi dia kebaikan. Al-fiqh sendiri, kata Syekh, ala qismain. Naam. Dibagi menjadi dua macam. Al-awwal fardu ainin ala kulli muslim, yang sifatnya fardu ain, yang wajib atas setiap muslim. Dan yang kedua, fardu kifayah. Apa-apa yang harus kita pahami, yang harus kita dalami, yang harus kita pelajari, maka terbagi menjadi dua jenis. Ada yang sifatnya fardu ain, yang pasti atau ketetapannya berlaku pada setiap orang, tidak bisa diwakilkan. Dan jenis yang kedua adalah fardu kifayah, boleh yang lain mewakili. Maka Syekh katakan, فَالَّذِي هُوَ فَرْضٌ عَلَى الْأَعْيَانِ, maka yang fardu bagi setiap person adalah ta'allum arkanil islam al-khamsah, mempelajari rukun islam yang lima, tauhid, salat, puasa, zakat, haji. Maka seorang muslim belajar rukun-rukun ini dan mengetahui, mengenal makna-maknanya, agar dia bisa menunaikannya di atas basirah. Wahada la yu'dharu ahadun bijahlihi, dan ini seseorang tidak diberikan uzur dengan kejahilannya, artinya tidak boleh jahil kita tentangnya. Dan ini juga semakna dengan istilah fardu ain, yang setiap orang tidak boleh jahil tentangnya. Dan apabila dia jahil, maka dia berada dalam bahaya besar. Maka seseorang mempelajari sesuatu, apa-apa yang agamanya tidak bisa tegak kecuali dengannya, maka itu sifatnya fardu ain. Kalau agama kita tidak bisa tegak dengan kecuali dengan hal itu, berarti perkara tersebut sifatnya fardu ain untuk kita pelajari. Contohnya seperti tadi, tauhid, salat, puasa, rukun Islam. Demikian pula rukun iman, perkara-perkara akidah. Wa amma ma zada ala dzalika, adapun yang lebih dari itu dalam bentuk apa misalnya? Fikih tentang hukum-hukum waris, fikih tentang pernikahan, tentang urusan talak. Nah, ini sifatnya fardu kifayah. Meskipun sangat bagus untuk masing-masing mempelajarinya. Sangat bagus untuk mempelajari. Namun apabila ada pihak-pihak yang mereka tampil dalam mempelajarinya dan memahaminya, maka dosa dari yang lainnya sudah gugur. Tapi kalau seandainya seluruh manusia meninggalkan ilmu itu, maka seluruhnya akan berdosa. Tentang fikih dalam peperangan misalnya, ini boleh beberapa pihak saja, tanpa diwajibkan kepada setiap pribadi-pribadi. Karena di sana barakallahu fikum, kalau seandainya terjadi sesuatu dalam perkara muamalah, maka ada para ulama yang akan menjelaskan tentang hukum-hukumnya. Bagaimana akad sewa-menyewa, na'am, bagaimana barakallahu fikum keharusan mengganti ketika merusak sesuatu, memberikan jaminan ini dan itu. Ini bab muamalah, maka tidak harus bagi setiap orang untuk mendalami perkara tersebut. Namun yang wajib tidak boleh tidak adalah na'am benar-benar kita serius untuk mempelajari masail al-aqidah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan insyaAllah. Semoga bermanfaat. Wa jazakumullahu khairan. Naktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.